Kalau orang lain dusta. Antum perhatikan kalimat ini, nanti saya tunjukkan. Kalau dirinya, ini diaku ini kalimat batil. Enak kan kalimat batil. Kalau ini kalimat dusta. Oleh karena itu kalian jangan belajar sama saya, kan gitu enak ya. Kalau dusta kan orang ngeri ya kan. Pendusta ini, lari ya. Pinter bahasa dia ini. Saya tunjukkan pada antum semuanya nanti. Betul apa yang dikatakan oleh Syekh Rabi. Mutalawin. Begini orangnya ya. Bersama ini nampakkan ini, bersama ini nampakkan lain. Bunglon mutalawin itu. Tahu bunglon? Ya. Berwarna-warni. Sini merah-merah. Kalau kuning-kuning gitu ya. La'ab. Memang bermain-main dalam agama ini. Dan makir. Ya. Suka nipu dia. Ya. Bikin makar. Rencana-rencana busuk. Subhanallah. Allah kuatkan nanti. Allah tambahkan. Jadi, ketika saya Usama datang ke sini, dipanggillah dua orang ini untuk tobat. Maka ditulis tobat. Masalah Zulqarnain saya tidak akan membahas, tetapi yang pembahasan kali ini, Zulqarnain. Ditulislah oleh Zulqarnain. Dia hanya menulis 7 poin kesalahan. Disampaikan kepada saya Usama Toya. Sudah, selesai. Kemudian saya Usama Toya ini nelpon Ustaz Luqman. Perlu untuk mengetahui Ustaz Luqman sebelumnya tidak kenal sama Usama Atoya. Usama Atoya ini diundang siapa? Dul Akmal. Tidak kenal. Ditelepon, dia ingin ketemu sama Ustaz Luqman. Ya. Kesimpulannya Ustaz Luqman datang ke Jakarta. Ya. Datangnya kapan? Setelah penulisan taubat dua orang ini. Paham? Setelah ditulis, besoknya ketemu sama Ustaz Luqman. Syekh Usama Toya. Dan menunjukkan, ini, dua orang sudah tobat. Kamu lihat ini. Berarti Syekh ini sudah tahu yang salah ini, yang benar. Paham ya? Nih, mereka sudah tobat. Tafadhol, apa yang kamu lihat? Ini ada kekurangan masih? Ketika melihat itu, ada kekurangan. Terlalu banyak kesalahan Zulqarnain. Yang ditulis cuma 7. Dan itu pun bahasanya masih gak menampakkan orang yang betul-betul taubat. Sehingga, Ustaz-Ustaz menambahkan, jangan diminta oleh Usama Atoya. Diminta oleh, apalagi kesalahannya. Dia nulis cuma ini. Berarti dalam masalah ini begini, dia masalah begini, begini, terus ini, sampai ditambah 16 poin. Ya yang ringan-ringan tulisnya tidak begitu. Sedikit kan tambahannya, daripada yang dia tulis, lebih banyak ya, lebih banyak nih. Ya. Sudah ditulis, sampai sama Toya. Kemudian setelah itu sama Toya, disampaikan oleh Zulqarnain. Maunya Ustaz itu, ya inilah, ini salah dalam ini, begini. Maunya tuh enak, mengakui kesalahan, tobat, betul-betul tobat. Dirubah bahasanya. Disampaikan ke Ustaz Matoya lagi. Nanti setelah direvisi oleh Zulqarnain, disampaikan kepada Ustaz lagi. Kalau Ustaz Luqman, dikumpulkan itu Ustaz-Ustaz ya. Ya, dikumpulkan ini yang ditulis. Bagaimana menentum, ada kekurangan atau salah bahasanya? Musyawarah terus Ustaz Luqman. Diajak musyawarah, banyak yang diajak musyawarah. Ya. Mungkin ada kata-kata yang padahal dia Masya Allah bahasa Arabnya ya, jauh lebih pintar dari saya. Tapi Masya Allah. Masya Allah menghargai orang gitu ya. Fadol, baca. Mungkin ada tambahan dari itu. Mungkin ada kata-kata yang mau satu-satu macam-macam ya. Wah ini kurang keras ini. Harus begini, macam-macam gitu ya. Ada ya, karena gak sabar itu. Karena dakwahnya sudah dirusak lah oleh Zulqarnain. Tapi Ustaz Luqman menasihati mereka sabar. Sudah begini, mau begini saja ini sudah Masya Allah. Akhirnya sampai terus begini kepada teman-teman. Akhirnya kesimpulannya, bagaimana yang dia sebutkan ini. Kemudian ini dibawalah kepada Syekh Robi oleh Utsman Athoyyah 23 poin kesalahan. Ya. Kata Syekh Utsman Athoyyah ditunjukkan oleh Syekh Robi dan Syekh Robi senang. Dan itu disampaikan oleh Dulkarnain dan juga disampaikan kepada kepada Ustaz Utsman. Qadarullah pada bulan itu juga kalau enggak salah April atau Maret begitu ya. Atau sebelumnya ana lupa kurang pastinya, Ustaz Utsman umroh. Bertemu dengan Syekh Robi. Dan memang Masya Allah, ketika umroh itu memang ada saja orang-orang itu yang menanyakan Dulkarnain. Syekh Dulkarnain. Ustaz Utsman jawabnya, khair insya Allah. Tapi enggak percaya, Syekh Dulkarnain. Suruh maksa-maksa. Tapi Ustaz Utsman enggak pernah jawab. Padahal kesalahannya itu, khair insya Allah. Karena memang mengharapkan kebaikan. Ketika temu Syekh Robi, menanyakan beberapa permasalahan dakwah, yang di Indonesia ini belum terselesaikan, yaitu masalah pendidikan, masalah sekolahan. Tanya, yang dengan itu keluarlah fatwa, hadi madarisud dolal. Sekolahan yang seperti ini adalah sekolahan yang sesat. Tindakan kesalafi untuk mengadakan itu, harus meninggalkan itu, yang tidak meninggalkan ditahdir begitu. Keluar fatwa itu. Subhanallah, Ustaz Utsman tidak ngomong tentang Dulkarnain, ya. Justru Syekh Robi yang memulai. Kata Ustaz Utsman, ketika saya ke sana, kok tanggapannya Syekh Robi kok enggak ada ya? Katanya senang menerima tobatnya Dulkarnain itu yang 23 itu. Ustaz Utsman ketika ke sana, kok biasa-biasa saja ya? Kalau senang kan langsung nyambut gitu kan ya. Biasa-biasa saja seperti gak ada berita tobat gitu. Kemudian setelah itu, setelah bertanya tentang madrasah itu dan diberi jawabannya oleh Syekh, kemudian Syekh mengatakan kepada Ustaz Utsman bertanya, apakah Dulkarnain masuk dalam madrasah ini? Syekh itu dalam loh ya. Karena bikin masalah terus, mesti ini yang masalah ini Dulkarnain mesti di sini. Gitu lah bener ya. Sehingga tanya, ya. Dalam lah Syekh itu lah ya, bukan anak kecil kasih permen nurut, gitu ya. Tanya, apakah Dulkarnain ada di sini? Ya gimana? Dia punya persoalan nggak? Punya kan? Dia penasihat di mana? Yang di Ramadinah, Benjeng Solo itu. Maka Syekh Utsman na'am teh, marah itu. Khotir orangnya, bahaya, marah. Kemudian kata Syekh, kenapa kamu tidak ditulis yang ini, ya? Di dalam rujuknya Dulkarnain, seharusnya kalian tulis di nomor satu, di pertama kali. Suruh nulis di pertama kali ini, seharusnya kalian tulis. Masya Allah, memang kan betul ini fitnahnya madrasah ini kan luar biasa, dahsyat. Daripada kesalahan-kesalahan yang lainnya tuh yang paling besar sebenarnya nomor satu ini. Kenapa gak ditulis? Setelah pulang Ustaz Utsman, akhirnya disampaikan kepada Syekh Utsman Athoyyah bahwasanya Syekh meminta poin madrasah harus dimasukkan. Kata Ustaz Athoyyah, "Hei, tulis redaksinya di antum." Ditulis sudah redaksinya, disampaikan. Kemudian disampaikan oleh Dulkarnain, disampaikan. Wah, dirubah, akhirnya juga. Sebetulnya Dulkarnain sudah mengirimkan, ada poin tentang madrasah. Dan saya punya arsipnya masih, saya pegang arsipnya. Ya. Dia ngirim, akhirnya sampai kepada kita. Nah. Itu dia nulis, poin pertama itu berkenaan dengan madrasah. Nah, saya bacakan, saya sengaja tak tulis. Ya. Yang bunyinya ya, poin satu itu langsung saya Dulkarnain dan semuanya seperti tadi ya. Satu, sesungguhnya kata dia, ini pun belum disetujui oleh Ustaz-Ustaz ini ya,